ada dikasih bojone gomblo minggat. Ojo mas. Wes suwe. Malah curhat. Mangga Kang Is bersama Bandura Live Music Dewi Production. Bersama buat semua yang kembali. oke. Terakhir Reno. Ngono Mas. Oh, kondo karo Jogo ngomong.